Bien, pas seneng kita selalu bersama. Iya cie. Saiki aku susah, duwe masalah, kowe do nang ndi? Aku tau gak ya? Aku ki ora pilih-pilih kanca kok. Mungkin iki mung mergo salah kekancan. Ya wis lah nek ngono, tak terima-terima ki wae. Thank you.